Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. Ikhwani wal akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan sebahagian besar dari hadis Ibn Abbas pada bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Baik. Sebelum kita lanjut membacakan hadis ini, saya sudah lama tidak pernah setoran hafalan. Baik. Ikhwah yang menghafal matannya kitab tauhid. Baik, silakan dihafalkan. Baik, siapa yang hafal dari awal? Siapa yang hafal dari awal sampai bab? Sampai bab pertama. Kitab Tauhid. Wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, siapa yang hafal? Ada yang hafal? Abu Isyah? Dari awal hafal? Qara. Kitab Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna وقوله تعالى ولقد بعثنا وقضى ربك وقوله واعبد الله لا يتدل واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا ايوه الايه قال ابن مسعود التي عليها خاتمه إلى قوله وأن هذا فاتبعوه. أيوة. ترس عن معاذ بن جبل قال كنت رضيت النبي صلى الله عليه وسلم على وما حق العباد على الله أن يعبدوه قلت أفلا أبشر الناس طيب باب فضل التوحيد أيها الذين آمنوا نعم. والعبادة من شهد وحده لا شريك له وأن محمدا وكليل أدخله الله الجنة أخرجاه وله ما فإن الله أيوة. وعن أبي سعيد قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن السبع وعمرهن غيري وعمرهن غيري وربنا السبع في كفة رواه وصححه وللترمذي عن أنس يقول قال الله تعالى لأتيتك أيوة. طيب باب من حقق التوحيد قام رجل فقال ادع الله ان يجعلني منهم فقال صدقك بها عكاشه احسن بارك الله فيك. طيب ada yang hafal hadis Husain yang lain ada yang hafal hadis Husain ibn Abdurrahman Abu Fadl hafal lama Abu Atiyah طيب قرأ ما شاء الله أيكم الكوكب؟ انقض البارحة أما إني في صلاة ارتقيت حملك حدثناه حدثنا عن بريدة ابن الحصيب بارقية ايوه ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عرضت علي الأمم فرأيت النبي ليس معه أحد إذ رفع لي ثواب عظيم فقيل لي فنظرت فإذا ثواب عظيم ومعهم ثم نهض منزله فخاض الناس في أولئك sampai di situ barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan ya. Baik, pada hadis ini telah kita terangkan bahwasanya di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab, dan ini adalah kemuliaan bagi mereka karena yang namanya hisab itu adalah perkara yang menegangkan, perkara yang menakutkan, apalagi kalau dia dihisab bukan dengan hisab yasira, bukan hisab yang ringan. Kalau dia dihisab dengan hisab yang ringan maka itu bagus. Baik, karena ada manusia pada hari kiamat yang dihisab dengan hisab yang ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka mereka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Dan hisab yang ringan ini, itu hisab yang mudah. Dia sekedar diperlihatkan dosa-dosanya, setelah diperlihatkan langsung diampuni semua. Itu hisab yang ringan. Tetapi di sana ada orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Disitulah Nabi bersabda, "Man nuqisha al-hisab uddiba." Siapa yang dihisab dengan cara niqas, dengan detail. Nah, setiap nikmat diminta pertanggungjawaban, setiap nikmat diminta. Maka yang seperti ini kata Nabi akan diazab oleh Allah. Berat. Namun di sana ada seseorang yang tidak dihisab sama sekali. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlah mereka dalam hadis sab'una alfan, 70,000. 70,000 yadkhulul jannata bighairi hisab wala adab. Baik. Dan di sana ada riwayat lain yang menyebutkan ma'akulli berapa? Setiap berapa? 1,000. Setiap 1,000 ditambah 70,000. Ma'akulli alfin sab'una alfa. Yang kalau ditotal berapa jumlahnya? 4,900,000 lebih. Masya Allah. Baik. 4,900,000 lebih. Maka masih ada harapan insya Allah ta'ala. Baik, maka setelah Nabi menyebutkan tadi tentang beberapa atau sejumlah umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Nabi masuk ke dalam rumah sehingga sahabat memperbincangkan siapakah mereka. Setelah mereka memperbincangkan, Nabi keluar. Nabi keluar dan menyampaikan kepada mereka siapakah mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Perhatikan jemaah sekalian, kata Nabi, mereka adalah humul ladina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Itu yang pertama. Ketika dia sakit, sakit apa saja? Apakah sakit akibat gangguan jin? Ataukah sakit medis? Karena ruqyah itu bukan hanya mengobati jin, bukan hanya mengobati sihir, tetapi ruqyah itu fungsinya adalah untuk mengobati segala jenis penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un." Kami telah menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, yang mana di dalamnya terdapat obat. Obat di sini umum, shifaa' di sini umum. Dalam bentuk nakirah. Berarti dia bermakna umum. Obat apa saja? Apakah obat penyakit jin, sihir, ataukah obat untuk penyakit medis? Semuanya bisa dengan ruqyah. Dan itu telah banyak bukti dari kisah-kisah para sahabat. Dan di antara mereka ada yang meruqyah kepala desa yang tersengat binatang berbisa, dibacakan Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang ketika mereka sakit, dia sakit tidak meminta orang lain untuk meruqyah dia. Dan disinilah di poin inilah Sa'id bin Jubair mengkritik siapa? Siapa yang dikritik di sini? Husain ibn Abdurrahman. Husain ibn Abdurrahman ketika dia tersengat binatang berbisa pada malam hari itu, maka Husain ketika ditanya apa yang kamu lakukan, dia berkata irtaqaitu, saya meminta mencari orang yang bisa meruqyah saya. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan ada sebuah hadis yang lebih bagus. Apa itu? Jangan minta diruqyah. Kenapa? Karena orang yang meminta ruqyah maka luput dari keutamaan. Baik. Jadi yang pertama di sini ikhwan dan akhwat sekalian adalah la yastarqun. Mereka tidak meminta dirinya diruqyah. Nah, ini dalam riwayat yang banyak, riwayat Bukhari, riwayat Imam Ahmad. Seluruh perawi menyebutkan dengan kalimat la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Ada sebuah riwayat, ada satu riwayat dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim, nah, seorang perawi yang bernama Sa'id bin Mansur itu menyebutkan dengan lafaz la yarqud. Perhatikan ya. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dan ini riwayat yang banyak dan yang ada di sini adalah la yastarqud. Kalau dalam riwayat Imam Muslim la yarqud, tidak ada sinnya. Tidak ada sinnya. Paham ya? Beda artinya ini, beda. Kalau la yastarqud itu artinya meminta, meminta orang untuk meruqyah dia. Kalau la yarqud itu artinya tidak meruqyah. Tidak meruqyah. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim kalimat atau lafaz yang disebutkan dalam riwayat itu adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang tidak meruqyah. Orang yang tidak meruqyah. Kalau ini riwayat ini benar, maka sulitlah keadaan. Ya? Sulitlah keadaan. Tidak ada yang namanya ruqyah itu. Enggak. Nah, tidak berlaku klinik-klinik ruqyah itu. Ya kan? Baik. Ikhwani fi din azakumullah. Riwayat ini la yarqud. La yarqud terdapat di mana? Terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Dalam sahih Muslim. Akan tetapi ikhwani fi din azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata tentang riwayat ini. Beliau berkata, hadhihi ziyadatu, tambahan ini, jadi tambahan la yarqud, kata beliau, wahmun minar rawi, itu adalah kesalahan dari rawi hadis, yaitu Sa'id bin Mansur. Jadi itu kesalahan yang terjadi pada satu perawi yang bernama Sa'id bin Mansur. Lam yakul an-nabiyya la yarqud, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Tetapi yang benar dari Nabi yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis dengan kalimat la yastarqud, itu yang benar dari Nabi. Adapun la yarqud itu tidak benar dari Nabi dan itu adalah kesalahan dari seorang perawi yang terdapat dalam sahih Muslim. Difahami ikhwat sekalian? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalimat la yarqud itu tidak sahih. Kalimat la yarqud itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah kekeliruan yang terjadi pada Sa'id bin Mansur ketika dia meriwayatkan hadis. Adapun yang benar dengan kalimat la yastarqud. Apa perbedaannya tadi? La yastarqud dan la yarqud. Hah? Apa perbedaannya? Kalau la yastarqud minta, kalau la yarqud beruqyah. Beda. Paham ya? Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala setelah menyebutkan bahwa riwayat ini salah, riwayat ini tidak benar, tidak sahih dari Nabi, beliau memberikan alasan, beberapa alasan menunjukkan tidak benarnya riwayat ini. Nah, dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa baik, tidak ada kitab yang terjaga dari kesalahan kecuali kitabullah. Perhatikan ya. Riwayat ini di mana? Imam Muslim. Ternyata terdapat juga kekeliruan. Ya, karena memang tidak ada kitab di dunia ini yang terjaga dari kesalahan kecuali kitab Allah. Adapun kitab manusia, maka kadang salah, kadang ada yang keliru. Maka termasuk kesalahan yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim adalah ini yang dikritik oleh ulama. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan alasan kenapa riwayat ini tidak benar. Kenapa tidak sahih riwayat ini? Baik. Pertama, beliau berkata bahwa yang namanya meruqyah, ya kan? Yang namanya meruqyah orang lain itu adalah bentuk perbuatan baik. Iya kan? Itu adalah bentuk kebaikan. Ketika kita meruqyah orang, mengobati orang dengan cara ruqyah, itu adalah bentuk ihsan kepadanya. Bentuk perbuatan baik. Nah, maka kalau seandainya itu terlarang atau makruh, bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin itu makruh padahal itu perbuatan baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fiddin, ketika ditanya tentang meruqyah orang, apa kata Nabi? Nabi justru memberikan dorongan, memberikan anjuran untuk meruqyah orang. Apa kata Nabi? Man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka silahkan dia lakukan. Nabi ketika ditanya tentang meruqyah orang, boleh tidak diruqyah? Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya dengan diruqyah, maka silahkan lakukan. Justru Nabi apa? Menganjurkan, memotivasi untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Dan diantara bentuk manfaat itu adalah mengobati mereka dengan cara ruqyah. Maka ini menunjukkan riwayat itu tidak benar. Kemudian jamaah sekalian, Nabi itu pernah meruqyah. Nabi pernah meruqyah. Ya kan? Nah, kalau seandainya itu benar riwayatnya, berarti Nabi luput. Nabi luput dari keutamaan. Kalau seandainya riwayat itu benar bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah tidak meruqyah, tidak pernah meruqyah, berarti Nabi tidak masuk. Karena Nabi pernah meruqyah. Nabi pernah meruqyah dan sering. Nabi sering meruqyah. Sebagaimana Nabi pernah meruqyah cucunya. Nabi pernah meruqyah sebahagian istrinya. Ya. Naam. Dan para sahabat juga meruqyah. Istri Nabi juga meruqyah. Bahkan Jibril meruqyah Rasulullah. Jibril pernah meruqyah Rasulullah. Nah, kalau riwayat itu benar, berarti Jibril tidak masuk. Ya. Baik. Maka ini merupakan pendapat yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa riwayat la yarkun itu tidak sahih. Kekeliruan dari seorang perawi yang bernama Sa'id bin Mansur. Baik. Ikhwani fillah a'azzakumullah, maka yang tepat, yang benar adalah kesimpulannya adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah mereka yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Ketika dia sakit, dia mengandalkan diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Itu yang benar. Itu yang benar. Tetapi bolehkah kita meminta orang untuk meruqyah kita? Boleh atau tidak? Boleh. Bukan haram, boleh. Tetapi apa? Tetapi luputlah dari keutamaan ini. Luputlah dari keutamaan ini. Baik. Nah, maka kalau ingin mendapatkan keutamaan ini, maka ruqyahlah diri sendiri, jangan minta kepada orang lain. Baik. Kemudian ikhwani fillah a'azzakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam syarah, beliau berkata, kenapa bisa meminta orang meruqyah kita itu bisa terluput dari keutamaan ini? Beliau berkata, li'anna talab ar-ruqyati minan nasi su'alun lil makhluk. Karena kata beliau, karena meminta kepada manusia untuk meruqyah dirinya, meminta orang, itu adalah bentuk minta kepada makhluk namanya. Minta kepada makhluk. Ya kan? Naam. Was-su'alu lil makhluk fihi dillatun. Dan meminta kepada makhluk, padanya terdapat penghinaan diri. Merendah diri, merendahkan diri kepada makhluk itu. Terdapat ada unsur apa? Terlalu ketergantungan kepada dia. Baik. Naam. Fahum yastagnuna 'anil nas. Sementara mereka, mereka yang ya, sementara mereka yang tidak meminta ruqyah, yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka itu menunjukkan bahwa mereka tidak butuh kepada manusia. Mereka hanya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa hadza min tamal tauhid. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan tauhid. Paham ya? Baik. Nah. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا. Dan Nabi pernah membaiat sahabat-sahabatnya. Nabi pernah membaiat sahabat-sahabatnya. Di antara isi baiat Nabi adalah jangan sekali-kali kalian meminta sesuatu kepada manusia. Jangan minta kepada mereka, minta kepada Allah. Ada sesuatu keluhan, jangan bersandar kepada makhluk, tapi bersandarlah kepada Allah. Itu baiatnya Nabi kepada sahabat. Oleh karena itu, sahabat setelah dibaiat oleh Nabi untuk jangan bersandar kepada makhluk dalam perkara apa saja, bersandar kepada Allah, fakana ahaduhum. Maka salah seorang di antara mereka, iza saqata sautuhu ala rahilatihi la yakulu li ahadin nawilni as-saut. Maka jika salah seorang di antara mereka naik kendaraan, bawa cambuk, kemudian cambuknya terjatuh, jatuh ke bawah, tidak pernah mereka berkata kepada yang lain, tolong ambilkan. Tolong ambilkan, tapi mereka ambil sendiri. Kenapa mereka begitu? لِأَلَّهُمْ يُرِيدُونَ الْإِسْتِغْنَاءَ عَلِ النَّاسِ. Karena mereka itu menginginkan untuk tidak butuh kepada manusia. Kalau mereka bisa lakukan kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka selalu kerjakan sendiri. Mereka selalu upayakan sendiri. Mereka tidak bersandar kepada manusia. Itulah para sahabat. Dan sahabat dibaiat oleh Nabi untuk hal ini. Jangan kalian minta kepada manusia, minta kepada Allah. Nah, ya, maka ketika seseorang minta ruqyah, maka di situ terdapat apa? Terdapat cacat pada tawakal dia. Cacat pada tawakal dia. Bukankah demikian? Ya, cacat pada tawakal. Apalagi kalau yang ruqyah itu yang dia minta untuk meruqyah dirinya adalah memang ahli ruqyah, pandai meruqyah, terkenal, sekali ruqyah sembuh. Apa kira-kira yang terjadi? Pasti hatinya ini akan bergantung kepada dia. Ya kan? Maka disitulah cacat tawakalnya. Bukan berarti tidak boleh sebab. Boleh sebab, bukan sebab. Tetapi umumnya seseorang ketika meminta, itu akan timbul dalam hatinya apa? Perasaan bertawakal, bersandar, bergantung kepada orang. Beda ketika kita meruqyah diri sendiri, ya kan? Kalau kita meruqyah diri sendiri, kemana hati kita? Sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah berapa kali terjadi, kita meruqyah diri sendiri, sembuh. Maka akan semakin yakin kita akan kekuatan Al-Quran. Semakin yakin kita bahwa penyembuh satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sering kita minta diruqyah, sering, lambat laun hati itu akan terkikis. Dan ketika seseorang berkurang tawakalnya, maka berkuranglah tauhidnya. Dan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, siapa mereka? Man haqqaqat tauhid. Orang yang menyempurnakan tauhid. Paham di sini ya? Itulah rahasia kenapa orang yang meminta ruqyah itu terluput dari keutamaan ini, terluput mereka. Baik, tetapi sekali lagi jamaah sekalian, orang yang meminta ruqyah itu tidak haram. Bukan sesuatu yang haram, boleh saja, tetapi terluput dari keutamaan. Baik. Yang kedua, kata Rasulullah, wala yaktawun. Dan mereka tidak meminta dikai. Mereka tidak meminta apa? Tidak meminta dikai. Kai. Kai itu, ikhwah sekalian, kai itu adalah salah satu jenis pengobatan pada zaman Rasulullah. Salah satu jenis pengobatan, kai. Baik. Kai itu adalah besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan. Kemudian setelah panas, besi itu ditempelkan di tempat yang sakit. Ditempelkan di tempat yang sakit. Baik. Umumnya ini biasa dilakukan pengobatan ini pada penyakit rematik. Pada penyakit rematik atau encok atau badan yang susah bergerak, keselio atau apa, disebabkan karena pengaruh cuaca yang kadang panas, kadang dingin, sehingga berakibat pada badan yang susah bergerak, maka itu dipakai pengobatan itu. Langsung di apa namanya? Naam, dipanaskan itu besi baru ditempelkan. Nah, itu namanya pengobatan kai. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di sini Nabi mengatakan bahwa orang yang baik, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah tidak meminta orang lain untuk mengkai dirinya. Ya, meminta orang lain untuk mengkai dirinya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asy-syifa'u fi salasin." Pengobatan itu ada tiga. Ini sahih hadisnya. Pengobatan itu ada tiga. Pengobatan Nabi, cara Rasulullah, ada tiga. Yang pertama kata Nabi, syurbatu aslin, minum madu. Minum madu. Yang kedua, au syurbatu mahjamin, atau berbekam. Atau berbekam. Yang ketiga, au kayyatun bidarin, atau mengkai dengan api. Itu tadi yang saya sebutkan. Besi yang dipanaskan dengan api, kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Kemudian Nabi berkata, wa ana akrahul kai. Dari tiga pengobatan tadi, saya tidak suka yang kai. Yang ketiga. Saya tidak suka yang kai yang ketiga. Baik. Jadi, kai itu sendiri hukumnya makruh. Dan ketika meminta, lebih parah lagi. Jadi kai itu sendiri hukumnya apa? Makruh hukumnya. Karena Nabi tidak suka. Dan lebih parah lagi kalau dia meminta. Tapi kalau ada orang yang meminta dan melakukan kai, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat yang sahih yang menjelaskan bolehnya. Seperti misalnya Nabi SAW pernah mengkai sahabat Sa'ad bin Zurarah. Sahabat Sa'ad bin Zurarah ketika sahabat ini terkena penyakit asyauka. Penyakit asyauka itu adalah penyakit yang wajah dan seluruh tubuh memerah. Entah penyakit apa namanya. Jadi seluruh wajahnya sampai seluruh badannya itu merah semua. Maka Nabi kai. Nabi dikai. Tapi kemudian Nabi SAW pernah juga mengutus seorang dokter. Ketika seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab sakit, maka Nabi mengutus dokter untuk mengobati Ubay bin Ka'ab. Maka dokter itu apa yang dilakukan? Faqata 'alahu irqa. Maka dokter itu memotong satu urat. Dari mana? Pada tubuhnya dipotong satu uratnya. Wa kawwahu, setelah itu dikai urat yang dipotong itu. Yang jelas dipotong satu urat, setelah itu dipanaskan api, kemudian dikai urat yang terpotong itu. kalau apa fungsinya. Yang jelas ikhwan fillah kita sendiri tidak mungkin mau melakukan ya. Di samping dia menyiksa, di samping dia menyiksa kita. Nah, maka insya Allah yang kedua ini sudah tidak perlu kita khawatir, selamat kita. Ya, selamat kita. Yang pertama juga mungkin bisa selamat, tapi bisa jadi tidak selamat juga. Karena kalau sudah putus asa, saya sudah rugi diriku Ustaz. Berbulan-bulan saya rugi diriku, masih juga ada penyakit-penyakit begini. Sudahlah, saya sudah menyerah, rugi saja Ustaz. Ya, jangan seperti itu ya. Tetap berikhtiar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit. Allah yang memberi penyakit. Siapa yang menyembuhkan? Allah juga. Kalau Allah yang menyembuhkan, minta kepada Allah. Allah yang memberi penyakit dan Allah yang menyembuhkan, maka minta kepada Allah. Dengan banyak doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi. Ya Allahumma rabban nas, ya Allah, pencipta seluruh manusia. Na'am adhibil ba'fa, hilangkan penyakit, wasfi, sembuhkan, antas syafi, kamulah yang menyembuhkan. Dan ini Nabi sering baca doa ini ketika mengobati sebahagian istrinya, diletakkan pada anggota tubuh yang sakit, kemudian dibaca doa ini. Baik. Na'am. Kemudian berikutnya, yang ketiga, azan dulu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur. Baik. Tatayur ini ikhwah sekalian akan ada pembahasan khusus nanti, ada babnya ya dalam kitab ini. Babu maja afit tatayur, akan ada bab khusus nanti, pembahasan khusus tentang tatayur ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang terjatuh di sini. Baik. Secara ringkas, tatayur itu adalah kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah at-tasya'umu bituyuri wa ghairiha, yaitu merasa sial dengan seekor burung atau selain burung. Merasa sial dengan seekor burung atau selain burung. Thumma yarji'ul mutatayyir an ma azaba alayhi. Kemudian orang yang bertatayur tadi, yang merasa sial dengan burung, akhirnya tidak jadi melakukan aktivitasnya. Contoh, saya kasih contoh. Seorang yang ingin safar, dan ini yang kebiasaan jahiliyah dulu. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu, kalau dia ingin safar, ingin bepergian, mereka tidak langsung pergi, tapi mereka mengambil seekor burung. Nah, kemudian mereka terbangkan. Ketika burungnya terbang ke kanan, maka mereka berkata, khair, pertanda baik, pergi, lanjut perjalanan. Tapi ketika burungnya terbang ke kiri, apa katanya? Syar, jelek, tidak jadi pergi. Nah, bongkar kembali itu pakaian, tidak jadi pergi. Burungnya terbang ke kiri, celaka nanti. Iya kan? Nah, ini namanya tatayur, dari kata at-tayr, burung. Tetapi bukan berarti hanya burung saja, tapi hanya contoh saja yang terjadi pada zaman Rasulullah. Belakangnya berkembang. Nah, merasa sial dengan hari, bulan. Pak Imam, saya punya anak mau menikah. Hari apa bagus ya? Oh, jangan hari ini. Kalau hari ini itu, kalau ini dihitung-hitung lagi, nah ini ke Rabu, pecepuran dan apa? Nona apa? Siapa ya? Pecah pura ngesau, pecah pura ngulen. Bagus itu. Apa bulan. Awal-awal bulan bagus, ini bagus. Kalau ini tidak bagus itu, nanti rumah tangganya tidak langgeng. Nah, itu tatayur itu. Nah, terlalu banyak merasa sialnya. Kalau orang Bugis bilang apa? Nakase. Ya kan? So nakase ya. Hari naas. Hari tidak baik, bulan tidak baik. Kalau mau menikah, jangan bulan ini. Kalau mau belanja perabot rumah tangga, bagus pada bulan Muharram. Itu dia, Pak Ayur itu. Pada bulan Muharram, banyak penjual-penjual apa? Penjual-penjual serok-serok, kato-katoan. Ya? Nah, ember, panci. Siapa yang belanja ibu-ibu rumah tangga? Kenapa? Karena bagus belanja pada bulan ini. Apa? Lancar rezeki. Subhanallah. Itulah tatayur. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini, mereka sudah jelas tidak masuk dalam hadis. Tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan betapa banyak kaum muslimin seperti ini. Dan akan datang nanti ya, insyaallah akan ada pembahasan khusus, bab khusus tentang masalah tatayur ini. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Nanti kita bahas. Baik. Kemudian berikutnya, wala yatatayyarun, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Ditutup oleh Nabi dengan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ini berat. Ya. Yang pertama lolos. Yang kedua tidak mau kita seperti itu karena menyakitkan. Yang ketiga selamat insyaallah. Tetapi yang keempat ini di sinilah berguguran kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan di sinilah kita banyak berjatuhan, tawakal. Kebanyakan kita bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada makhluk dalam segala perkara. Terkhusus ketika kita dalam keadaan susah, sulit. Kemana biasanya? Lari kepada makhluk. Itulah kita. Kita ya? Baik. Dan juga pembahasan tawakal ini akan ada babnya tersendiri dalam kitab ini. Nah, pada bab wa ala bab qaulillah taala wa ala rabbihim yatawakkalun akan ada pembahasan khusus. Nah, dan akan diterangkan nanti apa makna dan pengertian tawakal itu dalam pada babnya nanti insyaallah taala. Jelas ikhwan fillah jazakumullah, inilah amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, dan tentunya kalau kita lihat tadi, ya berat-berat juga ya. Ya, gampang-gampang susah kata orang. Nah, terutama yang terakhir tadi. Kemudian, setelah Nabi menyebutkan wa'ala rabbihim yatawakkalun, faqama Ukasha ibn Mihsan. Bisa dibaca Ukasha, bisa dibaca Ukasha. Kafnya bertasdid, bisa tidak. Jadi kalau ada yang mau beri anak, anaknya namanya Ukasha, bisa pakai Ukasha, kafnya bertasdid, bisa Ukasha. Ukasha atau Ukasha. Maka berdirilah Ukasha bin Mihsan atau Mihsan bisa. Berdiri dia. Nah. Faqala, kemudian Ukasha berkata, "Ud'ullah ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah saya, doakan supaya saya termasuk dari mereka. Doakan ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa kata Nabi? Anta minhum. Wahai Ukasha, kamu termasuk dari mereka. Kamu termasuk dari mereka. Ini apa? Ini rekomendasi dari Nabi langsung kepada sahabat Ukasha ibnu Mihsan. Maka boleh. Ya bagus kalau kita beri nama anak kita Ukasha. Siapa Ukasha? Yang telah direkomendasi oleh Nabi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ini berita dari Nabi dan pasti terjadi. Ini bukan ramalan, bukan tebak-tebakan dari Nabi, tapi itu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberitahukan kepada Nabi. Iya, Ukasha termasuk naam, mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ternyata betul-betul terjadi, terbukti jamaah sekalian. Ukasha ibnu Mihsan itu adalah sahabat yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Pertama, Ukasha itu adalah sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Itu dulu, pertama. Ukasha termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Dan mereka yang as-sabiqun al-awwalun telah dijamin apa dalam Al-Quran? Radiyallahu anhum waradu an wa a'addalahum jannat, telah dijamin Allah meridhoinya dan Allah telah mempersiapkan surga baginya. Sudah ada jaminan dari Allah. Itu Ukasha. Kemudian yang kedua, Ukasha itu ikut dalam perang Badar. Ukasha ikut dalam perang Badar. Perang Badar. Dan orang yang ikut dalam perang Badar, apa kata Nabi? Kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berkata, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian. Wa qad ghafartu lakum, aku telah ampuni. Kalau ada salah, aku sudah ampuni. Itu kata Allah. Khusus kepada siapa? Kepada orang yang ikut dalam perang Badar. Silahkan berbuat, dosa-dosa yang kamu lakukan telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat ini ikut dalam perang Badar. Dan ada satu kejadian yang aneh bil ajaib. Ketika sahabat Ukasha ikut dalam perang Badar, maka beliau bertempur dengan hebat sekali sampai pedangnya patah. Sampai pedangnya patah. Bayangkan. Kemudian Nabi memberikan kepada Ukasha kayu. Ini pakai berperang. Kayu ini pakai bertempur. Maka tiba-tiba kayu yang dipegang oleh Ukasha berubah menjadi saifun tawil, berubah menjadi pedang yang panjang. Karoma. Berubah menjadi pedang yang panjang. Ini bukan dongeng ya, bukan film ini. Tapi ini kenyataan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan oleh Na'am Al-Hafidh Ibn Hajar al-Fathul Bari. Kisah ini. Tiba-tiba tai kayu tadi berubah menjadi naam pedang yang sangat panjang, syadidul matan, dan apa namanya depannya itu sangat tajam sekali dan abyad dan putih mengkilap, jadi menakutkan. Panjang kemudian tajam dan mengkilap-kilap putihnya, kayu jadi pedang. Kemudian Ukasha pun memakai pedang itu untuk berperang. Kemudian Allah menangkan pasukan. Ya kan? Menang dalam perang Badar. Dan kata taib ahli sejarah, taib, na'am. Fakana dalika saif indahu hatta ustushida fi qitali ar-ridda ma'a Khalid ibn al-Walid sanata 12. Maka pedang tadi, yang tadinya kayu menjadi pedang, itu terus menerus ada pada siapa? Pada Ukasha, sampai kemudian terjadi perang. Perang apa? Perang melawan orang-orang murtad. Kapan terjadi? Setelah Nabi meninggal, ya kan? Setelah Nabi meninggal banyak orang murtad, maka disitulah Ukasha bin Mahsan masih menggunakan pedang tadi untuk melawan orang-orang murtad. Namun disitulah Ukasha bin Mahsan terbunuh sebagai syahid. Dan ini bentuk pembenaran dari sabda Rasulullah bahwa dia termasuk naam orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka beliau terbunuh dalam perang melawan orang-orang murtad, dibunuh oleh Tulaiha ibn al-Asad Kemudian Tulaihah setelah membunuh siapa? Membunuh Ukasah, setelah itu masuk Islam dia, dan dia pun ikut Naam berperang melawan orang-orang Persia dan juga mati syahid di situ. Mati syahid di situ. Baik, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka Ukasah bin Mihsan ini berdiri. Berdiri dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya. Doakan saya semoga saya termasuk mereka." Maka Nabi dengan tegas mengatakan, "Anta minhum." Iya, kamu termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ternyata di kerumunan orang berdiri lagi laki-laki yang lain. Ada lagi yang berdiri. Dan dia juga berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan juga saya. Ukasah sudah dipastikan iya kamu, maka pasti bersemangat yang lain. "Ya Rasulullah, saya juga doakan. Saya juga doakan." Apa kata Nabi? Sayang sekali. Sabaqaka biha Ukasah. Ukasah sudah mendahului kamu. Ukasah lebih dulu, terlambat. Terlambat. Tapi ikhwani fillah azzakumullah. Tapi para ulama menyebutkan, kenapa orang ini, kenapa yang kedua ini tidak didoakan oleh Nabi? Kenapa tidak didoakan oleh Nabi seperti Ukasah? Hah? Di sini ada beberapa pendapat ulama. Sebagian ulama berkata bahwa Ukasah yang kedua ini tidak didoakan seperti Ukasah karena yang kedua ini orang munafik. Yang berdiri ini orang munafik yang berdiri, maka tidak mungkin didoakan. Ya, orang munafik. Ini pendapat sejumlah ulama. Baik, ini pendapat Abu'l-Abbas As-Sa'lab. Ulama Abu'l-Abbas As-Sa'lab, salah seorang ulama Hanabila. Naam, yang masyhur. Baik. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak sependapat. Kurang memilih pendapat ini. Ya, bahwa dia orang munafik dengan dua alasan kata beliau. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama kata beliau bahwasanya asalnya yang namanya sahabat itu bukan munafik. Yang namanya sahabat itu asalnya apa? Dia bukan munafik. Nanti kita mengatakan munafik kalau kita punya dalil, punya keterangan yang jelas. Sementara di sini tidak kita dapatkan keterangan yang jelas. Yang kedua kata beliau, naam, yang kedua bahwa kata beliau, "Allahu qalla ay yasdura mithla hadha as-su'al illa al-qasdin sahih." Kenapa? Kata beliau, sedikit pertanyaan yang seperti ini, naam, itu muncul ya kecuali dari maksud yang benar. Faham? Dan keyakinan akan benarnya sabda Rasulullah. Jadi kata beliau bahwasanya permintaan seperti ini, ketika orang meminta seperti tadi, itu tidaklah mungkin dia meminta kecuali keinginan yang baik. Ya kan? Ketika dia meminta, "Ya Rasulullah, doakan juga saya." Itu tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang punya hati yang baik, keinginan yang baik. Sementara orang munafik tidak seperti itu hatinya. Paham maksudnya? Dan ketika seseorang meminta seperti itu, meminta seperti yang Ukasah minta, tidaklah dia meminta kecuali ada keyakinan akan benarnya sabda Rasulullah, akan benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi pasti benar. Ya kan begitu? Maka ketika dia adanya keyakinan bahwa Nabi pasti benar, kalau dia berkata pasti benar, kalau dia mengabarkan pasti benar, maka disitulah muncul keinginannya untuk didoakan. Dia meminta didoakan seperti itu karena adanya keyakinan akan benarnya Rasulullah, akan benarnya segala yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sementara orang munafik tidak ada sedikit pun apa pembenaran dalam hatinya tentang kenabian Rasulullah, tentang berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam itu mengatakan lebih utama itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi. Yang lebih bagus itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dia adalah seorang ulama tafsir. Ulama tafsir. Apa pendapat beliau? Pendapat beliau berkata, Kata beliau, lam yakun inda Sami min tilkal ahwal ma kana inda Ukasha. Kenapa Rasulullah tidak mendoakan yang kedua? Karena keadaan, kondisi, keadaan orang yang kedua tidak sama seperti keadaannya Ukasha. Faham? Ukasha orang yang mulia, ikut dalam perang Badar. Iya. Kemudian termasuk as-sabiqul awwalun. Kemudian apa lagi? Kemudian ikut dalam na'am sekian banyak peperangan, punya keutamaan yang luar biasa. Sementara yang kedua ini Nabi tahu bahwa dia tidak sama derajatnya, tidak sama keutamanya seperti Ukasha. Maka yang kedua ini tidak bisa, tidak memenuhi kriteria untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu pendapat al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Jadi yang kedua ini ditolak oleh Nabi. Kenapa? Karena dia orangnya tidak memenuhi kriteria, tidak sama keadaannya seperti Ukasha. Dipaham ya? Dan ini kata beliau ini lebih utama untuk kita pilih daripada kita katakan yang kedua ini orang munafik. Orang munafik. Baik, kemudian ikhwani fillah azzakumullah. Baik. Kemudian Nabi tadi langsung menjawab apa? Sabaqaka biha Ukasha. Ketika ada orang minta lagi yang kedua, maka Nabi langsung stop. Nabi langsung stop. Kenapa? Karena khawatir kalau Nabi berkata, iya kamu juga, datang lagi yang berikutnya. Iya kamu juga, datang lagi yang berikutnya. Kamu juga. Maka Nabi langsung apa? Langsung Nabi stop. Iya, sayang sekali, sudah. Lewat kesempatan, kamu kalah. Kamu terlambat, Ukasha lebih dulu. Dan perhatikan ikhwan fillah azzakumullah, baiknya luar cerdasnya Rasulullah ya dalam memberi jawaban, cerdasnya. Apa kata beliau? Apa katanya? Ukasha telah mendahului kamu. Kalimat ini kalau diucapkan seperti ini sudah, yang lainnya pasti sudah kan begitu. Tapi kalau Nabi memberi jawaban lain, mungkin Nabi berkata, ya sayang sekali kamu harus begini. Mungkin saya tidak seperti itu, saya juga. Tapi apa kata Nabi? Sudah. Ukasha telah mendahului kamu. Ya maka yang lain ya, sudahlah. Jawabannya juga begitu. Ya kan begitu. Itulah, Masya Allah. Tapi bagaimana cerdasnya Rasulullah di dalam memilih jawaban. Kemudian juga bagaimana akhlaknya Rasulullah. Iya. Nabi tahu bahwa orang itu tidak pantas. Tidak bisa. Tetapi Nabi tidak memberi jawaban yang membuat orang tersinggung. Ya kan? Tapi apa kata Nabi? Sayang. Ukasha telah mendahului kamu. Jawaban yang bagus. Jawaban yang bisa menenangkan orang lain. Nabi tidak langsung, wah kamu tidak bisa. Ya, kamu begini, kamu harus begini. Tidak. Tapi Nabi memilih kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bisa menenangkan dan menyejukkan hati manusia. Baik. Nah, selesai sudah ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita pada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang masuk surga tanpa hisab. Hah? Apa kesimpulannya? Tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak minta dikai. Yang ketiga, tidak bertatayur. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya inti daripada seluruhnya tadi, tidak minta ruqyah, tidak minta kai, tidak tatayur. Seluruhnya sebenarnya intinya adalah tawakal. Iya, seluruhnya adalah inti dari semua itu adalah bagaimana seseorang itu, seorang yang bertauhid, seorang yang beriman, memperbaiki tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bagus tawakalnya kepada Allah tidak mungkin melakukan perkara-perkara tadi. Ya kan? Orang yang bagus tawakalnya kepada Allah maka dia akan meruqyah dirinya sendiri. Orang yang bagus tawakalnya kepada Allah akan mencari pengobatan lain selain itu. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan melakukan namanya tafayur tadi. Tidak akan melakukan namanya tafayur tadi karena dia meyakini bahwa segala kebaikan, segala bahaya itu di tangan Allah, bukan gara-gara hari, bukan gara-gara kucing, bukan gara-gara orang sumbit dan seterusnya. Ada orang biasa kayak mau buka toko, begitu dibuka, pembeli pertama orang sumbing, tutup. Tidak bagus hari ini. Pembeli pertama orang sumbing. Ketayur itu ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. InsyaAllah ta'ala, kita lanjutkan nanti pada bab berikutnya. Pada bab Al-Khawf Minasyir. Ini bab yang sangat bagus juga. Bab tentang harus merasa takut dari kesyirikan. Seorang muslim harus punya rasa takut dari perbuatan kesyirikan. Jangan merasa aman. Baik. Apakah termasuk meminta diruqyah suaminya? Meminta diruqyah suaminya kena gangguan jin, akan tetapi istrinya memanggil seseorang untuk meruqyah suaminya. Tidak masuk. Boleh yang seperti ini ya. Baik, meminta orang untuk ruqyah dia. Tidak apa-apa, tidak masuk, boleh di sini. Jadi ini bentuk ta'awun namanya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Baik. Yang tidak boleh tadi, kalau orangnya langsung minta. Orangnya yang sakit langsung minta. Tapi kalau dimintakan orang, orang yang memintakan, maka ini tidak mengapa. Ini bentuk kebaikan. Baik, kalau kai, apakah ada pengobatan yang semisal di zaman ini? Wallahu a'lam. Apa kira-kira? Jadi dia besi ya, dipanaskan, baru ditusuk, apa diletakkan di situ, ditempelkan di tempat yang... Nah, kalau untuk sekarang ini, wallahualam, apakah ada? Saya tidak tahu. Ya, terapi. Pakai listrik. Yang jelasnya dia intinya adalah panas. Intinya adalah panas supaya mungkin peredaran darah atau apa gitu. Karena dia umumnya dipakai untuk menyakiti mati, encok, badan yang tidak bisa goyang, akibat mungkin Nawab Buati lebih paham ya. Saya tidak tahu ini, bukan bidang saya. Baik. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dari kalangan ulama? Apakah boleh mengambil pendapat ulama sesuai dengan keinginan kita sendiri? Baik, menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik, kita harus melihat yang sesuai dengan dalil, bukan memakai keinginan kita sendiri, tidak. Kita melihat yang mana dari pendapat ulama yang kuat hujjahnya. Ya, fa'in tanaza'akum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul, kata Allah. Jika kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah, yaitu Al-Quran wal Rasul, dan Rasul yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa dari dua pendapat ulama ini yang punya hujjah dan kuat hujjahnya, maka itulah yang kita ambil. Tidak boleh kita memilih sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Baik. Apakah syarat-syarat untuk bisa menjadi ahlu sunnah wal jamaah selain dari Al-Quran dan Sunnah? Baik. Ya, ahlu sunnah wal jamaah dia bukan kelompok tertentu, kemudian ada pemimpinnya, ada ada buahnya, ada ininya, tapi dia adalah siapa saja yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dialah ahlus sunnah yang berakidah dengan akidah mereka, tapi bermanhaj dengan manhaj mereka, beribadah dengan ibadah mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, bermuamalah dengan muamalah mereka sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Maka siapa yang keluar dari sini, maka dia bukan ahlus sunnah, walaupun dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Karena banyak orang mengaku, tapi pengakuannya hanya sekedar pengakuan belaka. Baik. Apakah akhlak yang baik termasuk syarat untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah? Baik. Ya, bukan, akhlak itu tidak termasuk dari syarat, bukan penilaian utama bagus akhlaknya. Ya, jadi ahlus sunnah wal jamaah bukan penilaian utama ketika misalnya bagus akhlaknya, maka itulah ahlus sunnah, enggak. Bukan itu penilaian utama. Tapi na'am, ahlus sunnah wal jamaah itu tadi seperti yang kita gambarkan, tapi terutama berkaitan dengan akidahnya. Berkaitan dengan akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka sebagian ulama menyebutkan akidah, buku-buku akidah, dan mereka berkata siapa yang menyelisih satu dari akidah ini maka keluar. seperti misalnya usul sunnah, kitab usul sunnah karya Imam Ahmad, kemudian kitab Aqidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis karya Imam As-Saduni. Mereka sebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah. Kemudian mereka berkata, siapa yang menyelisihi satu saja yang diselisihi dari sekian banyak akidah itu, maka keluar dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada yang diselisihi, tetapi akhlaknya yang tidak baik, akhlaknya, maka itu bukan tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi, na'am, sepantasnya bagi orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya berAhlus Sunnah wal Jamaah dari sisi akidah saja, dari sisi manhaj, dari sisi ibadah, tapi juga dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak, dan ini yang kurang dari kita. Ya, di sini kekurangan kita. Kebanyakan kita hanya manhaj, akidah, tetapi akhlak kurang dari kita akhlak. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah, antum lihat dalam kitab Aqidah Wasitiyah, ketika beliau menyebutkan tentang akidah-akidah Ahlus Sunnah, dimulai dari akidah asma wa sifat, kemudian ru'yatullah, melihat Allah, kemudian taat kepada penguasa, kemudian telaga, beriman kepada syafaat, beriman kepada telaga, dan banyak akidah-akidah Ahlus Sunnah yang lain. Setelah itu beliau menyebutkan di antara pokok-pokok Ahlus Sunnah adalah akhlak, kata beliau. Beliau sebutkan beberapa akhlak, jujur. Nah, banyak disebutkan, mengunjungi orang sakit, nah, bersedekah, berbuat baik, nah, itu akhlak. Nah, tetapi kalau ada orang yang tidak datang mengunjungi orang sakit, apakah dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah bukan sunnah? Tidak, Ahlus Sunnah dia. Tetapi dia kurang dalam menerapkan manhaj Ahlus Sunnah. Baik. Tapi kalau dia ikut demo, nah itu sudah jelas penyimpangan, itu menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Baik. Apakah yang dimaksud dengan manhaj? Ini pertanyaan yang keluar dari topik, ya, pembahasan tentang manhaj ini. Saya bukan bidangnya, ya, berbicara manhaj tanya ustadz yang lain. Saya baru belajar juga tentang manhaj ini. Baik. Saya bukan bidangnya. Nanti salah-salah, khawatir salah-salah. Baik. Apakah mempercayai bahwa nama akan menentukan akhlak dan kesialan dari anak tersebut? Termasuk apa? Tapayur, mempercayai bahwa nama akan menentukan akhlak dan kesialan. Baik. Jadi nama itu, baik. Ini insya Allah ditunda jawabannya, ya. Saya kurang menguasai jawaban. Ditunda insya Allah Taala. Baik. Jadi ada sebahagian nama memang dianjurkan kita memberi nama yang baik, kemudian kita bertafaul namanya, merasa keyakinan di balik itu adalah doa. Jadi memberi nama sambil harapan doa di balik nama itu. Misalnya seperti kita memberi nama anak kita, misalnya contoh misalnya nama Sofia misalnya, atau Konita, ya kan? Konita artinya apa? Taat. Maka ketika kita memberi nama, harapan kita ada harapan, ya, harapan kita bahwasanya anak kita betul-betul taat nanti. Tapi jangan memastikan kualitas berarti taat nanti. Nah, tapi ada harapan lah begitu. Maka ini tidak mengapa yang seperti ini. Ya, jadi ada semacam tafaul namanya, kata para ulama, semacam perasaan optimis. Ya, ada harapan di balik nama yang baik itu. Tapi itu hanya sekedar harapan saja. Ya, tapi pastinya belum tentu, ya. Baik. Insyaallah kita akan jawab secara rinci nanti ini. Kenapa? Doa ruqyah. Baik. doanya u'idzuka bi kalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ayni lam. Saya kira sudah dulu. Ya. Yeah? Oh Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Baik, ini ada pertanyaan yang sama tadi ya, bagaimana hukumnya jika seseorang menganjurkan atau menjadi sebab seseorang diruqyah oleh salah seorang ustaz-ustaz, apakah orang tersebut tetap tidak mendapatkan keutamaan 70 orang? Tidak boleh, tidak ada masalah yang seperti ini ya, minta, nah, meminta orang lain untuk meruqyah temannya atau meruqyah keluarganya, ini namanya perbuatan baik, tolong menolong namanya ya, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Baik. Ini tadi yang bertanya manhaj, nanti tanya ustaz-ustaz yang lain ya, ustaz yang senior, Abdul Karnain atau Ustaz Khairi atau yang lain, Ustaz Abdul Qadir yang sudah lama berdakwah. Jangan tanya kepada yang baru-baru, nanti salah, bikin fitnah lagi. Seperti saya, jangan tanya saya masalah begini, salah manhaj, aduh. Nanti keluar lagi tahbiran. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.